tipu sapu hati. Kalau memang saya ini suka sama koi, apakah cuma saya sendiri yang rasakan? Masa saya sendiri saja yang berjuang? Jangan datang kalau hanya sekedar membuat nyaman. Saya ingatkan, jangan pernah bermain dengan perasaan. Tak butuh kau punya kejelasan, namun kau menahan jawaban kelamaan. Pernahkah kau taruh tadi dalam mimpi, dan saja di alasan kau tersenyum di pagi hari? Pernahkah kau sebut tadi dalam dua di setiap malam saat mentari telah terbenam? Dari awal tong dekat, kau su bikin saya terpikat. Sapu hati macam kau ikat dengan beban rasa berat. Kau berikan saya perhatian lebih, kau selalu temani saya sampai pagi. Bertukar cerita dan berbagi canda tawa yang terasa. Saya sempat berhayal tong su pacaran, padahal status masih sebatas dekatan. Akibat menunggu jawaban kelamaan, sampai saya salah panggil kau deng kata sayang. Yang selalu lewat dalam sapu lamunan, kau melodi terindah yang saya mainkan, kau nada termahal yang pernah saya nyanyikan. Kau sepekan